Mitra bisnis, pemerintah DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor untuk melintasi jalan-jalan protokol, diantaranya Jalan Rasuna Said Kuningan, Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk sebagai program pengendalian kemacetan lalu lintas. Untuk membahas tentang masalah ini, kami telah terhubung dengan Managing Director JNE, Johari Zain. Pak Johari, bagaimana komentar Anda mengenai rencana ini? Pola hidup masyarakat sekarang ini kan sangat tergantung pada kendaraan motor ketika jalanan di Jakarta ini sangat padat ya. Nah, dengan pengurangan motor ini sebetulnya pendapat saya pribadi sih itu tidak akan terlalu banyak mengurangi kemacetan. Namun demikian, kalau dari sisi perusahaan kita sebagai perusahaan kurir yang memang sangat tergantung kepada kelancaran pengantaran, kita memang beberapa waktu yang lalu sudah mulai menggunakan sepeda untuk wilayah segitiga emas. Jadi memang sepeda motor tidak lagi 100% menjadi andalan kita di wilayah segitiga emas itu, kecuali tentu saja untuk kiriman dengan ukuran atau berat tertentu ya yang lebih besar. Ini yang sudah kita lakukan atau antisipasi perusahaan kurir seperti yang sehari-hari menjadi pekerjaan kita. Apa kira-kira rencana pelarangan ini akan mempengaruhi penjualan sepeda motor, Pak? Saya rasa tidak, karena yang menjadi wilayah bebas sepeda motor ini kan hanya sebagian kecil dari jalanan di Jakarta. Saya yakin juga masyarakat di Jakarta tentu mempunyai solusi-solusi. Kita bisa lihat pengalaman 3-in-1 sebelumnya dan mungkin juga larangan-larangan dulunya itu kan seperti bajai dan semua itu kan pernah dialami juga pelarangan. Saya rasa secara bertahap solusinya kan bisa ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Sepeda motor selalu dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemacetan. Apa komentar Bapak? Dari satu sisi, ada benarnya. Sebetulnya inti persoalannya bukan sepeda motornya, tapi penegakan hukumnya. Kalau kita lihat sepeda motor yang mengambil jalur perlawanan arah, tidak peduli dengan rambu lalu lintas, itu sebetulnya menjadi masalah utamanya, sehingga sepeda motor itulah yang menjadi penyebab dari banyak kusutnya jalan-jalan di Jakarta. Kita juga bisa melihat ya, sebetulnya pola pengaturan lalu lintas negara-negara lain yang lebih maju, sepeda motor tidak harus menjadi bagian penyebab kemacetan selama aturan itu diikuti dan ditegakkan oleh penegak hukumnya. Ada wacana juga Pemprov DKI akan menyediakan fasilitas bus tingkat gratis sebagai solusinya. Apakah ini akan mempengaruhi penjualan sepeda motor, Pak? Itu mungkin akan berpengaruh kepada penjualan motor. Karena secara bertahap saya rasa bus bertingkat ini nanti kan akan mengarah juga ke pola transport yang lain. Seperti kemungkinannya kalau bus bertingkat ini menjadi nyaman, tidak penting sebetulnya dia gratis atau tidak. Sebetulnya yang penting adalah kenyamanannya. Maka akan mengarah ke depannya ke MRT, ke angkutan bus yang tertib, yang juga bisa dipertanggungjawabkan ketepatan waktunya misalnya. Saya rasa itu yang akan mengurangi kebutuhan motor di ibu kota. Saya rasa secara umum di kota-kota besar itu akan berpengaruh. Apa saran Bapak bagi Pemprov DKI untuk mengatasi masalah kemacetan? Ya, saya termasuk yang sangat setuju dengan angkutan umum yang ditingkatkan kualitasnya, pelayanannya. Kalau saja di wilayah Jakarta ini sudah dibangun MRT dari dulu, saya rasa kita seharusnya tidak seruwet ini mengatur jalannya. Kalau saja kita sudah punya bus yang memang nyaman, kemudian juga rutenya yang juga dibebaskan dari kendaraan-kendaraan yang selain angkutan umum, saya rasa bisa dipastikan masyarakat kita akan mengarah ke pola hidup ibu kota modern seperti di kota-kota besar lain di Asia. Demikian Managing Director JNE Johari Zain, saya Kori Lumenta.